Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وحرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab Lam Mudur al-Mansur min al-Qawl al-Ma'thur fil I'tiqad wa Sunnah. Dan sampai pada bab tahdzir as-salaf min mujalasati ahli al-bid'ah wa min ashkhas bi'ainihim wa dhikri asma'ihim wa lam yaraw dhalika ghibatan. Peringatan salaf dari berduduk-duduk dengan ahlul bid'ah dan dari orang-orangnya secara ta'yin, secara tertentu si fulan dan si fulan, dan menyebutkan nama-nama mereka, dan mereka tidak menganggap, para ulama tidak menganggap yang demikian sebagai ghibah. Khonifuddin a'azakum allahu muslimin yang saya hormati. Sudah kita bahas sebagiannya sampai pada poin yang ke-395. Qala Muhammad ibn al-Hasan ibn Harun al-Musili rahimahullah, sa'altu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Aku bertanya pada Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, jazakallahu khairan, yani Imam Ahmad rahimahullah, tentang ucapan Al-Sarabisi, tokoh mubtadi' ahli bid'ah, yang menyatakan nutqi bil Qur'ani makhluq. Bagaimana pendapat engkau wahai Imam kepada Imam Ahmad rahimahullah tentang orang yang berkata bahwa nutqi bil Qur'ani makhluq, tentang seorang yang bernama Al-Karabisi yang berkata bahwa Quran yang aku baca atau bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Maka berkata Imam Ahmad rahimahullah, qala li Abu Abdullah, kata Muhammad bin Al-Hasan berkata kepadaku Abu Abdullah, yani Imam Ahmad, iyaka iyaka wa hadha Al-Karabisi la tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu. arba'a marrat atau khamsa marrat. Diulang-ulang oleh Imam Ahmad 4 kali atau 5 kali. Iyyaka iyyaka wal karabisi la tukallimhu. La tukallim man yukallimhu. Iyyaka wal karabisi la tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu. Hati-hati engkau dengan karabisi. Jangan ajak bicara dia. Dan jangan ajak bicara orang yang mengajak bicara dia. Tahdirnya dua lapis. Tahdir kepada karabisi dan tahdir pada orang yang berbicara dengan karabisi. Yang masih mau bergaul sama dia. Yang masih mau duduk dengan dia. Padahal ucapan al-karabisi, nutqi bil-Qur'ani makhluk. Lafadku ketika baca Qur'an makhluk. Qanibidina azakumullah. Ini sesungguhnya syubhat. Sesungguhnya syubhat. Sebab dari satu sisi, para ulama menyatakan bahwa lafad kita ya makhluk. Ngomong apapun kalau lafad kita ya makhluk. Karena itu berkait dengan kita seorang makhluk. Barakallahu fikum. Tetapi kenapa Al-Karabisi ketika menyatakan lafadku ketika baca Quran makhluk ditahdir oleh Imam Ahmad rahimahullah? Karena itu adalah tadarruj ila Jahmiyah. Itu adalah tadarruj ila Jahmiyah. Bertahap untuk menjadi seorang Jahmi. Barakallahu fikum. Kisahnya bahwa masa-masa ketika dipimpin di khalifahnya Al-Ma'mun, maka keadaan na'udzubillah betul-betul mengerikan. Jahmiyah Mu'tazilah didukung oleh penguasa. Sehingga siapa yang menyatakan Al-Quran kalamullah ditangkap. Siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah ditangkap. Maka mereka tokoh-tokoh Mu'tazilah merajalela menyatakan Quran makhluk, Quran makhluk, Quran makhluk. Dan para ulama yang ditangkap, termasuk Imam Ahmad, ditangkap. Tetapi setelah berganti khalifah dengan Al-Mutawakkil yang keempat, maka mulai berubah keadaan. Imam Ahmad dibebaskan. Bahkan ditanya, kenapa engkau ditangkap? Dipanggil tokoh Mu'tazilahnya. Apa alasanmu mengatakan begitu? Kenapa alasanmu Imam Ahmad mengatakan demikian? Setelah Imam Ahmad menjawab bahwasanya aku hanya menyatakan apa yang dikatakan oleh salaf dan aku tidak menyatakan apapun yang tidak dikatakan oleh salaf. Saya bertanya pada mereka, apakah salaf pernah menyatakan demikian? Ketika dikatakan tidak, kata Imam Ahmad, kalau begitu, apa salahku? Untuk tidak berkata apa yang salah pun tidak berkata. Maka penguasa mendukung Imam Ahmad. Engkau benar. Engkau benar. Dibebaskan Imam Ahmad. Keadaan berubah. Mulai Ahlus Sunnah berbicara Quran kalamullah, Quran kalamullah. Sedangkan mereka yang Jahmiyah enggak berani lagi menyatakan Quran makhluk. Ketika tidak berani mengatakan Quran makhluk, muncul ucapan Karabisi. Saya enggak mengatakan Quran makhluk. Saya menyatakan nutqi fil Quran makhluk. Saya tidak mengatakan Quran makhluk, tapi mengatakan lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Iya kan? Lafaz saya ketika baca Quran makhluk kan? Para muslimin yang awam akan tertipu. Lafazmu ketika baca Quran, iya makhluk. Nah, jadi Quran yang saya baca berarti makhluk kan? Jadi Quran makhluk. Lihat khanilin a'azakullah bertahan. Maka ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana ucapan Karabisi yang menyatakan nutqi bil Qur'an li makhluk? Imam Ahmad menjawabnya dengan tahdzir, iyyaka wal karabisi la tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu. Hati-hati engkau dari al karabisi, jangan ajak bicara dia dan jangan ajak bicara orang yang berbicara sama dia. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena syubhat-syubhat tadi khattafah. Syubhat-syubhat tadi akan menyambar dan akan memakan korban. Sehingga jangan ajak bicara dia. Demikian pula jangan ajak bicara yang orang yang berbicara sama dia. Karena selalu bawa PR. Selalu bawa PR. Qala Ayyub As-Siqtiyani rahimahullah. Qala li Abu Qilabah. berkata kepada Abu Qilabah, "La tumakkin ashab al-ahwa'i min sam'ik fayanmudu fihi ma sya'u fayughayyiru qalbak." Kata Ibnu Siqtiyani berkata kepada Abu Qilabah rahimahullah, "Jangan engkau berikan kesempatan pada ahlul ahwa dengan pendengaran kalian. Jangan berikan pendengaran kalian pada ahlul ahwa." Kenapa? Kata beliau, "Fayanbudu fihi ma sya'u," karena mereka akan menuangkan di telingamu apa yang mereka suka dan kemudian masuk dalam hatimu, "fayughayyiru qalbak," akhirnya mereka akan merubah hatimu. Jangan berikan kesempatan dengan telingamu. Jangan berikan telingamu untuk mereka. Nanti mereka akan menuangkan sekian perkara yang mereka mau. Sekian subat yang mereka sukai. Yang akhirnya akan merubah hatimu. Tanya pertanyaan. Bagaimana kalau kita diskusi? Berdebat. Apa maknanya berdebat? Apa maknanya diskusi? Gantian dengar kan gitu. Sekarang kamu yang dengar, mereka yang ngomong. Kamu dengar dengan baik. Habis itu kamu ngomong, mereka dengar. Berarti kamu tumakkin ahlal bid'ati bisam'ik. Berarti engkau memberikan kesempatan pada ahlul bid'ah untuk menuangkan di telingamu masya'u. Jangan. Kamu sampaikan mereka, kalau mereka mau dengar, alhamdulillah. Kalau enggak, urusan mereka. Kita sampaikan. Adapun kita tidak mau dengar dari mereka. Loh, itu kan curang. Apa maksudnya curang? Karena mereka menganggap sama. Kita harus adil. Kita dengarkan mereka, mereka dengarkan kita. Tidak sama. Bagaimana dikatakan adil menyamakan sesuatu yang tidak sama? Kita menyampaikan qaul Rasul, mereka menyampaikan syubhat. Tipuan-tipuan. Kesesatan-kesesatan. Kalau kita perlakukan dengan sama, itu yang tidak adil. Kita harus adil dong. Dia mendengarkan kita, kita mendengarkan dia juga. Itu bukan adil namanya. Itu kebodohan. Kenapa menyamakan dua perkara yang sangat berbeda? Abbanana tawal huda. Bimbingan hidayah dari qala Allah wa qala Rasul dengan syubhat yang mereka tebarkan. Enggak sama barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, kata Abu Qilabah, "La tumakkin ashabal ahwa'i min sam'ik." Jangan berikan telingamu untuk mereka. Jangan biarkan mereka memasukkan di telingamu. Masya'u. Karena fayughayyiru qalbak, akan merubah hatimu. Qala Utsman ibn Zaidah. Berkata Utsman ibn Zaidah rahimahullah. Awsani Sufyan. Qala la tukhalat sahiba bid'atin. Kata Utsman ibn Zaidah. Sufyan menasihati aku. Memberikan wasiat, pesan. Apa pesannya? La tukhalut sahib bid'atin. Jangan engkau bergaul dengan pemilik kebid'ahan. Jangan engkau bergaul dengan pemilik kebid'ahan. Qul inna a'udzubikumullah. Orang yang memiliki kebid'ahan saja sudah berbahaya. Apalagi kalau dia mubtadi umbal. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Mata Bishr al-Marisi wa khalafahu Husain al-Karabisi." Ahmad bin Hanbal menyebutkan dengan ta'yin, dengan namanya, telah mati Bishr al-Marisi wa khalafahu Husain al-Karabisi. Padahal keduanya secara istilah berbeda, tapi beliau samakan. Sudah mati Bishr al-Marisi, seorang yang berpemikiran Mu'tazilah, yang berbicara bahwa Quran makhluk. Allah enggak memiliki sifat kalam, tapi Allah menciptakan kalam. Setelah mati Bishr al-Marisi, ternyata digantikan sekarang oleh Husain al-Karabisi. Karena bila na'azakum melihat. Disamakan Husain al-Karabisi dengan Bishr al-Marisi. Padahal Husain al-Karabisi dengan bahasa yang lain, dengan istilah yang baru. Bukan mengatakan Quran makhluk, menyatakan nutqi bil Qurani makhluk. Bukan menyatakan Quran makhluk, tapi ucapanku ketika baca Quran makhluk. ini sama dengan gurunya, sama dengan Bishr al-Marisi. Mata Bishr al-Marisi khalafahu Husain al-Karabisi. Sudah mati Bishr al-Marisi, ternyata digantikan sekarang oleh Husain al-Karabisi. Huwa-huwa. Pemikirannya sama. Kesesatannya sama. Sehingga barakallahu fikum, jangan kalian tertipu dengan istilah-istilah yang baru. Mati Hasan al-Banna digantikan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Apa bedanya? Loh, tapi kalimatnya beda. Kalimatnya beda tapi muatannya sama. Barakallahu fikum. Kalau Hasan al-Banna menyatakan pentingnya thaqafah Islamiyah, kalau Abdurrahman Abdul Khaliq pentingnya sifatul asr. Apa bedanya? Thaqafah wawasan, sifatul asr kekinian. Isilfar bainahumah. Cuma beda istilah. Sama juga dengan Suryin yang menyatakan perlunya fiqhul waqi', memahami keadaan. Dari zaman ikhwan muslimin thaqafah, dari zaman Abdurrahman Abdul Khaliqnya sifatul asr, mereka yang menyatakan dengan istilah baru lagi, fiqhul waqi'. Barakallahu fikum. Tujuannya sama. Mengangkat tokoh-tokoh mereka, menjatuhkan ulama. Memang alim, memang hafid Quran dengan tafsirnya, ahlul hadis, masya Allah. Tapi sayang, enggak ngerti fiqhul waqi'. Ucapan Abdurrahman Al-Khaliq sama. Mereka alim. Beliau seperti perpustakaan yang berjalan. Ketika Abdurrahman Al-Khaliq memuji salah seorang ulama kita. Tapi cetakannya cetakan lama yang perlu direvisi karena tidak memiliki sifatul asr, sifat kekinian. Yang dibicarakan selalu ucapan-ucapan lama yang sudah sirna. Sekarang muncul perkara baru yang perlu dibahas, katanya. Maksudnya jangan baca ucapan ulama yang dulu. Baca saja ucapan saya, gitu kan. Barakallahu fikum, sama persis dengan Hasan al-Banna dan kawan-kawannya dari Ikhwanul Muslimin. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, mati Bishr al-Marisi digantikan oleh Husain al-Karabisi. Sama. Tidak pakai kinayah-kinayah, tidak pakai ungkapan-ungkapan, ada seorang. Nah, tapi sebutkan Bishr al-Marisi, Husain al-Karabisi dengan namanya. Al-Firyabi rahimahullah, kana Sufyan ats-Tsauri yanhani an mujalasati fulan, yani rajulan min ahli al-bid'ah. Kata al-Firyabi, Sufyan ats-Tsauri pernah menasihatiku, yanhani, melarang aku untuk bermajlis dengan si fulan, yani seorang dari kalangan ahli al-bid'ah. Dilarang untuk bermajlis dengan si fulan, seorang dari ahli al-bid'ah. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, Fudail bin Iyad menyatakan, adraktu khiyaran nas, aku menemui sekian banyak manusia pilihan, manusia baik, khiyar, manusia yang khair, manusia pilihan. Aku temui sekian banyak orang-orang baik, kulluhum ashabu sunnah, semuanya ahlu sunnah, ashabu sunnah. Wa kulluhum yanhauna an ashabil bid'ah, dan semuanya melarang, memperingatkan dari ahlul bid'ah. Lihat ucapan Fudail bin Iyad yang dibesarkan oleh kaum sufi. Fudail bin Iyad seorang yang zuhud, seorang yang begini. Ternyata masalah seperti ini sama. Tidak bertentangan antara zuhud dengan peringatan dari kesesatan. Tidak bertentangan antara zuhud dengan peringatan dari bahaya ahlul bid'ah. Belakangan ini saja yang menganggap kalau zuhud itu tidak membicarakan ahlul bid'ah. Kalau membicarakan ahlul bid'ah, api-api dari mereka, api-api dari mereka, api dari fulan-fulan, apalagi nyebut nama, dikatakan ukuran zuhud dia. Itu ikhwan ibn a'azakumar racun. Racun dunia yang disebarkan oleh kaum sufi. Dan memang yang lebih mendominasi di orang timur sini adalah pemikiran sufi ya. Akui saja memang sudah merata dari dulu. Sehingga yang namanya baik itu kalau enggak menyebutkan kesesatan orang lain, itu baik. Udahlah, jangan bicarakan orang lain. Itu yang paling soleh. Kalau menyatakan fulan syi'i, fulan rafidhi, fulan khawarij, fulan mubtadi' dhalal, hati-hati dari dia, dikatakan ah ustaznya kurang beradab, kurang berakhlak. Kacamata yang dipakai kacamata dulu, kacamata sufiyah, kacamata yang memang sudah mereka terima sejak Abu Anjajjo dari nenek moyangnya, seperti itu. Padahal ternyata Fudail bin Iyad menyatakan, aku temui orang-orang baik dari para ulama, orang-orang yang merupakan khiyarun nas, kulluhum ashabus sunnah, semuanya ashabus sunnah, dan semuanya memperingatkan dari ahlul bid'ah. Sama semuanya memperingatkan dari ahlul bid'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dengan tahdir kemudian terpecah, jangan disalahkan yang mentahdir dianggap memecah belah. Jangan berpikir dengan cara berpikirnya Ruhailiyah, Al-Halabiyah. Jangan berpikir dengan pikirannya Abul Hasan atau An-Nawawi. Hati-hati. Qul inna a'udzubikumullah. Mereka menyatakan dengan istilah-istilah, ucapan-ucapan yang seakan-akan nasihat. Bahkan judulnya nasihat. Judulnya nasihat pada para pemuda, bahwa janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian saling bantah membantah, janganlah kalian begitu. Sesungguhnya kalimat awalnya bagus. Kalau jangan berpecah belah, kita juga senang. Kita berharap untuk kaum muslimin jangan berpecah belah. Tetapi kalimat-kalimatnya berikutnya cenderung menyalahkan yang berbicara, bahwa ini menyimpang, ini sesat. Dianggap itu yang berpecah belah. Kalau memang mau menasehati, nasehatilah orang-orang yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Yaitu orang yang menyebarkan syubhat-syubhat, yang menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan, yang menyebarkan ajaran-ajaran hizbiyah. Ini yang memecah belah. Kalau orang yang memperingatkan hati-hati ini hizbiyah, hati-hati ini balalah, hati-hati ini adalah pemikiran ikhwaniyah, sururiyah, maka ini orang yang menasehati agar kembali kepada kebenaran. Itu bukan pemecah belah sama sekali. Ganti kacamatanya. Ganti kacamata ahlus sunnah. Kacamata para ulama. Qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, yang juga tokoh yang dibesarkan oleh kaum sufi. Qala ibn Mubarak, Qala ibn Mubarak. Qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, iyaka an tajlis ma sahibi bid'ah. Hati-hati engkau, jangan duduk dengan sahibi bid'ah. Fanabillahi'azakumullah. Abdullah ibn Mubarak adalah seorang ulama zahid yang sangat unik. Kenapa? Karena beliau mengumpulkan zuhud dengan jihad. Biasanya yang zuhud tidak menonjol dalam jihad. Fanabillahi'azakumullah, ternyata ibn Mubarak seorang yang zuhud, alim. Tetapi ketika berjihad yang paling depan, walaupun jihadnya belum fardu ain, masih fardu kifayah. Yang kalau dia enggak berangkat enggak apa-apa. Sehingga para ashabuhu, murid-muridnya dan sebagainya mengatakan, "Ya Syekh, ya Imam, engkau jangan berangkat. Kalau engkau terbunuh, sama siapa kami akan belajar?" Diperingatkan oleh semuanya, "Jangan berangkat, jangan berangkat. Karena ini bukan fardu ain. Masih jihad yang fardu kifayah. Cukup mereka berangkat, engkau jangan." Ternyata ketika berperang, beliau paling depan dengan tutupan lisan, dengan sorbannya tertutup. Enggak ada yang tahu kalau Ibnu Mubarak paling depan. Sampai ketika tahu, "Ya Syekh, ya Imam, aku sudah peringatkan engkau jangan berangkat, ternyata aku paling depan." Ini khadirin a'azakumullah rahimahullah, maka dikatakan beliau sangat pantas untuk menulis kitabul jihad. Karena memang beliau menulis kitabul jihad, dan beliau paling pantas untuk menulisnya. Qala Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, "Idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhudh bi tariqin akhar." Kalau engkau bertemu dengan sahib bid'ah, pemilik kesesatan kebid'ahan, di satu jalan, maka ambil jalan lain. "Fakhudh tariq akhar, fakhudh tariqan akhar fi tariqin akhar." Ambil jalan yang lain. "Wa kadha qala Fudail ibn Iyad." Demikian pula berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah. "Qala Muqatil ibn Muhammad." Fanabdin a'azakumullah, apa kira-kira hikmahnya? Ketemu satu jalan, cari jalan lain. Khawatir mereka menyapamu, kamu enggak bisa membantah, enggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Apa kabar? Oh, sudah lama enggak ketemu. Hah? Habis itu tanya apa? Kenapa enggak hadir kemarin? Ada mulai sebutkan kalimat-kalimat syubhatnya. Kamunya mau tutup telinga kayak tahu Ibnu Kaisan, enggak berani. Kalau para ulama, imma an tadhhab wa imma amshi. Imma kau yang pergi atau aku yang pergi. Kita kan enggak bisa, ya sudah cari jalan lain saja. Fa khudh tariqan akhar. Qala Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Qala Muqatil ibn Muhammad rahimahullah. Qala li Abdurrahman ibn Mahdi. Kata Muqatil ibn Muhammad berkata kepadaku Abdurrahman ibn Mahdi, "Ya Abul Hasan, la tujalis haula'i ashabal bid'ah." Inna haula'i yuftuna fima ta'jaz anhu al-mala'ika. Berkata kepadaku Abdurrahman ibn Mahdi, kata Muqatil, "Ya Abul Hasan, jangan engkau duduk bermajlis dengan ashabul bidah, karena sungguhnya mereka bisa berfatwa dengan sesuatu yang malaikat saja tidak sanggup." Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka terlalu lancang, terlalu berani. Yang malaikat saja tidak berani menjawab, mereka menjawab. Orang malaikat saja menyatakan tidak tahu, mereka tahu. Ini ashab al-bid'ah. Kalau kalian dengar bagaimana ucapan Syiah Rafidhah, mereka menyatakan shadaqah. Abdurrahman ibn Mahdi. Benar sekali ucapan Abdurrahman ibn Mahdi. Sampai dikatakan bahwa Jibril berkhianat, kata mereka. Salah, mestinya jangan kirimkan wahyu kepada Muhammad, kirimkan kepada Ali. Kalam jami'ah, ucapan yang mengerikan terucap dari mulut mereka. Demikian pula apalagi para sahabat, kalau malaikat saja disalahkan, apalagi malaikat. Apalagi kalau para malaikat saja disalahkan, apalagi para sahabat. Utsman bin Affan dikatakan ta'assub oleh Syed Qutb. Dikatakan lebih mementingkan sukunya sendiri. Korupsi, kolusi. Haji. Kok lancangnya? Padahal Khulafaur Rasyidin. Beliau itu. Dan sepakat ijma' seluruh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Tiba-tiba datang Syed Qutb mencerca. Iya. Qanibillah azakum mencerca Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah rahimahullah, لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa dan jangan berdebat dengan mereka. Jangan berdebat dengan mereka. Fa inni la aman an yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena aku merasa tidak aman, khawatir mereka akan menjerumuskan kalian pada kesesatan mereka. Au yulbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Atau menyamarkan atas kalian apa yang tadinya kalian sudah tahu. Tadi sudah yakin. Begitu ketemu mereka, kabur lagi. Tadinya kamu mantap, setelah ketemu mereka, setinggal saruan. Qanibirin a'azakumullah. Tadinya, pokoknya para sahabat udur. Para sahabat itu adil. Para sahabat begini, begini, begini. Keutamaan-keutamaan. Begitu ditukar mereka, iya ya, apa benar? Ini penyakit. Walaupun kamu belum terbawa mereka, keyakinan kamu sudah mulai berkurang. Keyakinan kamu sudah mulai berkurang. Berarti duduk dengan ahlul bid'ah merusak akidah. Merusak keyakinanmu. Membikin keyakinanmu bertambah lemah, bertambah lemah, bertambah lemah. Duduk dengan ahlul bid'ah mempertanyakan tentang kebangkitan, tentang kubur. Apa ada adab kubur? Masa orang mati sudah tidak ada rohnya bisa merasakan. Nanti setelah dibangkitkan baru. Jadi adab kubur tidak ada. Mulai ragu. Akhirnya keyakinannya berkurang. Kalau ragu artinya keyakinannya berkurang. Dan ini barakallahu fikum adalah penyakit. Akibat duduk dengan ashabul ahwa. Maka kata Abu Qilabah, la tujalisu, jangan duduk dengan ashabul ahwa'i Wala tujadiluhum, dan jangan kamu berbantahan, berdebat dengan mereka. Jangan berdiskusi dengan mereka. Fa inilah aman, karena aku tidak merasa aman kalau mereka akan menjerumuskan engkau ke dalam kesesatan mereka atau mengkaburkan apa yang tadinya sudah jelas bagi kalian. Jenukil dari kitab-kitab para ulama seperti Al-Ibana, Al-Lalikai, Usul I'tiqad Al-Sunnah wa Jamaah, dan kitab Al-Hilyah Ibn A'im Wal-I'tiqad dan Syu'abul Iman. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Fadhil Ibn Iyadh, la tajlis ma sahib bid'atin fa inni akhaf an yanzil aw an tanzil alayka al-la'nah. Fadhil Ibn Iyadh sampai menyatakan dengan laknat dan berkata, jangan kau duduk dengan sahib bid'ah, karena aku khawatir akan turun kepada kalian laknat. Dilaknat mereka ahli bid'ah dan engkau ada di situ. Dilaknat mereka ahli bid'ah sedangkan engkau bermajlis dengan mereka. Maka kata Fadhil Ibn Iyadh, hati-hati, jangan duduk bersama mereka. Aku khawatir akan turun laknat pada kalian. Ini juga disebutkan dalam Ibanah, dalam Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai, dan dalam Syu'abul Iman, dan juga dalam Tarikh Dimashq. Waqala, dan berkata pula beliau, ihzaru ad-dukhul 'ala ashabil bid'ah, hati-hati kalian jangan masuk pada ashabil bid'ah, fa innahum yusudduna 'anil haqq, hati-hati hindarilah kalian jangan masuk kepada mereka ashabul bid'ah, karena sungguhnya mereka yusudduna 'anil haqq, karena mereka menghalangi dari kebenaran. Bagaimana menghalangi dari kebenaran? Dengan syubhat-syubhatnya tadi. Kamu mendengarkan nasihat para ulama, kata si ahli bid'ah, kamu jangan terima-terima saja. Ulama itu kan manusia, bukan nabi, bukan wahyu. Terus harus terima gitu. Pokoknya kalau ucapan syarabi harus terima. Lihat ekonomi nasib. Ya sudu, menghalangi dari kebenaran. Disampaikan lagi dengan ucapan syekh yang lain. Ya akhimah syekh itu berbicara sesuai dengan apa yang disampaikan pada dia, pada mereka. Tergantung siapa yang mendekatinya. Astagfirullah, menecekan para ulama. Artinya kamu jangan dengan mereka. Ini sama, barakallahu fikum, dengan ucapan-ucapan tadi. Ikhwaniyah, atau Rahman Abdul Khalif dengan Turafiyah, atau seperti Sururiyah, sama. Para ulama itu tidak mengerti fikul waka, tidak mengerti situasi dan kondisi, tidak mengerti sifatul asr, maka fatwanya tidak bisa diterima. Karena mereka tidak tahu keadaan kita sebenarnya. Kalau kata Yahya al-Hajuri, ahlu Makkah, adrafi syu'adiyah, kita penduduk Makkah lebih tahu tentang apa yang ada di sini. Maksudnya kita penduduk Yaman, kita lebih tahu tentang apa yang di Yaman. Maksudnya lebih tahu dari Syekh Rabi, dari Masyaih Kibar. Ya sudah. Kalau gitu kamu berfatwa sendiri untukmu sendiri, pakai sendiri. Qadimina a'azakumullah. Rata-rata ashabul ahwa memiliki jawaban-jawaban yang seperti itu. Qala, dikatakan selanjutnya, qala Muhammad ibn Muslim rahimahullah, awhallahu ila Musa ibn Imran alla tujalis ahl al-ahwa'i fatasma' minhum kalimatan faturdika fatudhillaka fatudkhilaka an-nar. Kata Muhammad ibn Muslim rahimahullah, Allah mewahyukan pada Musa ibn Imran, janganlah kalian duduk dengan ashabul ahwa, karena niscaya engkau akan dengar dari mereka satu kalimat yang akan menyakiti engkau, menyesatkan engkau, dan masukkan engkau dalam neraka. Demikian dinukilkan oleh Ibn Wabbah. Qala Ibrahim An-Nukhai rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa'i fa inna mujalasatahum tadhhab bi nuril iman ila al-qulub. Kata Ibrahim An-Nukhai, hendaklah kalian jangan bermajlis dengan ashabul ahwa, dengan ahlul bid'ah, karena sungguhnya bermajlis dengan mereka akan menghilangkan nur, akan menghilangkan cahaya keimanan dari hati-hati kalian. Cahaya keimanan akan redup, akan redup, akan redup. Wa tuslab mahasinul wujuh. Dan akan dicabut mahasinul wujuh. Kecerahan wajahnya. Cahaya di wajahnya. Wa turisul bughdah fi qulubil mu'minin. Dan akan mewariskan kebencian di hati-hati kaum mukminin. Qanifilin a'azakumullah. Hati-hati bermajlis dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, kata Ibrahim An-Nukhai, karena memiliki sekian kejelekan-kejelekan, sekian mabarat. Mabarat pertama, tudhib binuril iman, akan menghilangkan cahaya iman. Yang kedua, akan hilang mahasinul wujuh, indahnya wajah. Yang ketiga, turisul bughdah, akan mewariskan kebencian pada orang-orang beriman. Orang beriman akan tidak suka, benci pada dia. Karena dia duduk dengan ashabul bid'ah. Bagaimana kalau kalian para pencinta sunnah melihat ada seseorang yang duduk dengan musuh sunnah, kira-kira bagaimana? Jengkel apa enggak jengkel? Jangankan masalah agama, masalah pribadi saja, kamu punya pertikaian pribadi dengan si fulan, sudah permusuhan, teman kamu akrab-akraban dengan dia. Bagaimana perasaanmu? Jengkel. Kamu ada apa sama dia? Itu kan musuh saya. Itu masalah dunia, barakallahu fikum. Apalagi masalah agama, ahlul sunnah yang cinta pada sunnah, pasti akan benci kepada kebid'ahan wa dalalah, dan pasti benci pada ahlul bid'ah. Tiba-tiba ada orang yang duduk, yang mengaku ahlul sunnah, mengaku salafi, duduk bersama mereka. Apa enggak jengkel? Turisul bughd. Turisul bughdah akan mewariskan kebencian di hati mukminin. Ini orang kurang ajar. Ngaku ahli sunnah tapi berakrab-akraban dengan mereka. Padahal dia baru lidahnya belum kering. Habis mencaci maki ahli sunnah. Mengejek salafiyin, mengejek para ulama. Kemudian kamu duduk bersamanya. Turisul bughdah mesti akan mewariskan kebencian pada orang-orang yang beriman. Demikian dinukilkan dalam kitabul ibanah. Qala Salamah ibn Alqamah rahimahullah, kana Muhammad bin Sirin yanha 'anil kalami wa mujalasati ahli al-ahwa. Kata Salamah ibn Alqamah bahwasanya Muhammad bin Sirin melarang untuk bermajlis dan berbicara dengan ahlul ahwa. Kalimat-kalimatnya walaupun mirip-mirip tetapi perlu dicatat ucapan ulama yang berbeda-beda. Untuk menunjukkan bahwa mereka semua sepakat dari madhab-madhab fikih yang berbeda-beda, ada Hambali, ada Syafi'i, ada Maliki, dengan keadaan yang berbeda-beda, apakah terkenal di bidang tafsir, terkenal di bidang hadis, atau terkenal dalam bidang lainnya, bahkan terkenal dalam zuhudnya, ucapannya sama. Peringatan dari ashabul ahwa, jangan duduk bersama mereka, jangan berbicara dengan mereka. Apalagi Muhammad bin Zirin rahimahullah, yanha 'anil kalam wa mujalasati ahli al-ahwa. Jangan berbicara, kata beliau, dengan ahli al-ahwa dan jangan bermajlis dengan mereka. Wa qala Ibrahim An-Nukhai rahimahullah, la tujalisu ashab al-ahwa fa inni akhafu an tartajj qulubukum. Dan juga perhatikan, walaupun kalimatnya sama, jangan duduk dengan ashab al-ahwa, tetapi alasannya sekian banyak. Yang semuanya benar. Artinya, bermajlis dengan ashabul ahwa memiliki sekian kejelekan. Akan mematikan hati, akan memakan cahaya iman dari hati, akan membuat kebencian kaum mukminin. Sampai disebutkan di sini, akhafu an tartadda. Aku khawatir akan murtad. Akan berpaling hati-hatimu. Kok seram sekali, Zat? Tidak seram. Wajar. Kenapa wajar? Karena tidaklah seorang mukmin tiba-tiba menjadi kafir kecuali atau hampir-hampir selalu karena kebid'ahan. Kalau bukan karena kebid'ahan, dia sudah masuk Islam. Tidak mungkin, tidak jadi. Hampir tidak ada. Yang sering kali masuk dengan keyakinan Islam yang benar, tetapi keluar dengan kesesatan-kesesatan bid'ah. Yang semakin besar, jadi kufur. Kebid'ahan sufi berakhir dengan pehdatul wujud, kafir. atau hululiyah, kafir. Yang menyatakan Allah di mana-mana dan bersama setiap sesuatu, kafir. Orang yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan dirinya, sampai menyatakan ana rabbuk, ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang paling tinggi, astagfirullah. Ana akhluqul 'arsy, aku yang menciptakan 'arsy. Ana arfa'us samaa, aku yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu ucapan bin Hafidh, sufi di Yaman sana. Ketika syairnya tunjukkan pada masyayikh, ada kufur, ucapan kufur. Adapun pengikutnya, pengagumnya menyatakan brik brik atau mabruk mabruk atau mubarak mubarak, yang maknanya selamat selamat selamat. Kenapa? Karena mereka menganggap berarti syekh saya ini sudah menyatu dengan Tuhan, sehingga ucapannya ucapan Tuhan. Menyatu dengan Allah, berarti ucapannya ucapan Allah. Aku mengangkat arsy, aku yang menciptakan langit dan bumi. Oh, berarti Allah sudah menyatu dengan dia. Wah, oh, selamat, selamat engkau, selamat engkau. Dianggap hebat. Diperdengarkan pada para ulama, dianggap kafir, murtad. Qanibirin a'azakumullah, ini kafir, ini kafir. Tasyayyuh, yang tadinya menyatakan menurut saya, Ali yang mestinya menjadi khalifah, bukan Abu Bakar. Awalnya itu. Kebidahan. Menyelisihi seluruh para sahabat. Kemudian bahkan semestinya dia yang jadi nabi. Bahkan semestinya dia yang dekat harus kita sembah karena dia ilah. Muncul apa enggak muncul? Muncul zaman Ali masih hidup. Yang menyatakan Ali Tuhan kami. Barakallahu fikum. Maka tidak salah ucapan Ibrahim An-Nukhai. La tujalisu alal ahwa. Jangan duduk dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Ahlul ahwa. Inni akhaf an tartadda qulubukum, aku khawatir akan murtad hati kalian, akan berpaling. Yang tadinya begini tiba-tiba berubah. Yang tadinya percaya jadi enggak percaya. Yang tadinya mukmin jadi kafir. Yang tadinya yakin jadi ragu. Tartad. Qala al-Fadhil ibn 'Iyad rahimahullah sahibul bid'ah la ta'manhu 'ala din. Kata Fadhil ibn 'Iyad, sahibul bid'ah, jangan kau jadikan orang yang kau percaya dalam agamamu. La ta'man ala dinika. Jangan percayakan agamamu padanya. Saya ulangi ucapan Fadhil ibn 'Iyad. Ahlul bid'ah, jangan engkau mempercayai mereka dalam masalah agamamu. Ini jangan engkau ngambil ilmu dari mereka. Jangan percaya. Wala tusyawiruhu fi amrik. Dan jangan ajak musyawarah dalam urusanmu. Jangan minta pendapatnya. Bagaimana sebaiknya ya? Jangan tanya sama mereka. Tidak aman. Wala tajlis ilaih. Dan jangan engkau bermajlis kepadanya. Faman jalasa ila sahibi bid'atin warasahu Allahul ama. Siapa yang bermajlis dengan ahli bid'ah, sahibi bid'ah, maka warasahu Allahul ama, Allah akan warisan kepadanya kebutaan. Buta dia. Padahal matanya bisa melihat. Tapi buta. Tidak bisa melihat kebenaran. Seakan-akan ahli bid'ah itu meletakkan di matamu filter. Sehingga kamu melihat sesuatu, semuanya salah. Kasih filter biru, biru semua. Para ulama, asatidzah, ikhwan-ikhwan yang sudah memperingatkan, ini putih bersih, enggak biru kok. Biru. Kenapa? Karena dia duduk dengan ahli bid'ah. Dan kemudian masuk pikiran ahli bid'ah, jadi filter di matanya. Enggak kok. Menurut saya biru. Saya sudah lihat biru. Kacamatamu buka dulu. Apa maknanya? Maknanya pikiran bid'ahmu buang dulu. Ini namanya perkara dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah mengingatkan yang salah supaya jadi benar. Enggak kok. Menurut mata saya ini perpecahan. Ini pecah belah. Kamu tuh menyebabkan pecah belah. Tadinya kita bersatu, sejak datang engkau jadi pecah. Diterangkan oleh sekian dalil ucapan ulama. Enggak paham-paham. Enggak, menurut saya ini perpecahan. Oh, repot. Ternyata akibat dia bermajlis dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, hizbiyun. sehingga pandangan dia tentang persatuan dan perpecahan sudah salah. Sudah salah. Dianggap kalau mereka akur-akuran saja, walaupun berbeda-beda alirannya, pemahamannya, itu persatuan menurut mereka. Ya repot, gak akan bisa paham mereka. Ketika kita luruskan, gak ngerti-ngerti. Enggak, pokoknya gara-gara kamu kita jadi permusuhan, jadi pecah. Tadinya Masya Allah aman-aman saja. Sejak datangnya dakwah-dakwah ini tadi. Maksudnya dakwah salam. Jadi pecah. Qanibidina azakumullah, ternyata memang ada filternya. Sulit untuk memahami kebenaran. Warasahullahu al-amah. Diwariskan oleh Allah padanya kebutaan. Enggak bisa melihat kebenaran sama sekali. Padahal kalau dia qala Allah qala Rasul, dia baca ucapan para ulama, sederhana saja. Ajak orang kepada kebenaran. Kalau salah, katakan kamu salah. Kembali kepada kebenaran, selesai. Jangan bayangkan bagaimana supaya bersatu. Mempersatukan sekian banyak aliran yang berbeda. Tidak bisa. Itu hizbiyah namanya. Ingin mengakurkan sekian banyak pemahaman yang berbeda-beda. Itu sama dengan seluruh partai yang ada. Partai-partai politik, sama. Pengennya menyatukan semua. Bhinneka Tunggal Ika. Agama, dakwah, bukan hizbiyah. Dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, bukan hizbiyah. Sehingga jangan berpikir bagaimana bisa mengakurkan semua kelompok yang berbeda-beda pemahamannya. Kita berbicara, kembalilah kepada pemahaman yang benar. Kalau ada pemahaman yang menyimpang, kita peringatkan, hati-hati dari pemahaman yang menyimpang. Selesai. Gampanglah semuanya dipahami dakwah salafiyah ini. Qala Ali ibn Syaqiq. Ada yang kelewat. Qala Muzahim, Abu Muzahim Musa ibn Ubaidillah ibn Khaqan rahimahullah. Qala li ammi wa sa'altuhu. Berkata kepadaku pamanku dan aku katanyakan kepadanya. Maksudnya Ahmad ibn Hanbal, paman beliau. Aku tanyakan kepadanya anil Karabisi. Bagaimana tentang dia orang ini, Al-Karabisi? Faqala mubtaji'. Dikatakan mubtaji'. Dengan tegas. Jadi dia menganggapnya pecah belah. Qala Abdus ibn Malik al-Attar rahimahullah. Sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal yaqulu usulus sunnah indana wa dhakara minha wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Kata Abdus ibn Malik al-Attar, aku mendengar Abu Abdillah yakni Imam Ahmad berkata, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah ini sampai pada poin wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Prinsip-prinsip sunnah adalah diantaranya meninggalkan untuk bermajlis dengan ashabul ahwa. Qala Yusuf bin Al-Aqdab rahimahullah, kana abi qadariyan. Maksudnya bapakku, kata Yusuf bin Al-Aqdab, adalah seorang qadari. Seorang qadari, yakni berpemikiran qadariyah. Wa aqwali rafid, sedangkan saudara-saudara dari ibuku orang-orang Syiah rafidah. Fa anqadhani Allahu bi Sufyan, dan Allah selamatkan aku dengan Sufyan. Seperti Sufyan bin Tsauri rahimahullah. Lihat, bapaknya qadariyah. Saudara-saudaranya, paman-pamannya rawafid, rafidah. Fa anqadhani Allah, dan Allah menyelamatkan aku dengan Sufyan. Dengan sebab Sufyan Tsauri rahimahullah. Apa kira-kira? Dengan cara apa Sufyan menyelamatkan orang tadi? Bismillah taala. Qulana azakumullah, untuk berhati-hati untuk menjauhi qadariyah dan rawafid. Kenapa? Berkata Ja'far ibn Abi Uthman al-Tayalisi rahimahullah, sami'tu Yahya ibn Ma'in wa qila lahu. Aku mendengar Yahya ibn Ma'in ketika dikatakan kepadanya, inna Husainan al-Karabisi yatakallam fi Ahmad ibn Hanbal. Sesungguhnya Husain al-Karabisi berbicara tentang Ahmad ibn Hanbal, yang menjelekkan Ahmad ibn Hanbal. Maka berkatalah Yahya ibn Ma'in, man Husain al-Karabisi? Siapa Husain al-Karabisi? La'anahu Allah. Innama yatakallam fi an-nasi ashkaluhum. Yantil Husain Wa yartafi Ahmad. Kata Yahya bin Ma'in, siapa Husain al-Karafisi? La'anahu Allah, semoga Allah melaknatnya. Innama yatakallam fin nasi ashkaluhum. Semua yang berbicara tentang Imam Ahmad, tentang Ahmad bin Hanbal, ada orang yang kayak gitu. Orang yang kayak Karafisi, amsaluh, yang semodel dia. Yantil Husain wa yartafi Ahmad. Husain jatuh rendah dan Ahmad yang naik, yang lebih mulia. Jam berapa sekarang? Bismillah. Kok sudah? Sudah ngantuk? Kala Ja'far, maknanya yantal, yani yanzil, turun. Fahuwa dardi alladhi fi asfalid dan. Dardi itu khamirah allati tutrak alal asir. Kalau kamu lihat jus, itu biasanya ada yang ngendap di bawah, kan? Itu dardi namanya. Dan selalu dia turun, rendah. Itu yantil namanya. Yantil Husain, Husain jatuh bawah. Sedangkan Ahmad mulia. Qala Ali bin Syaqiq rahimahullah. Sami'tu Abdullah bin Mubarak rahimahullah yaqul 'ala ru'usin nas. Berkata Abdullah bin Mubarak di depan sekian banyak manusia. Da'u hadits 'Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu as-salaf. Tinggalkanlah hadis dari Amr bin Thabit karena dia mencerca salaf. Disebutkan namanya, disebutkan sebabnya dan diperingatkan, jangan ambil hadis dari dia. Ini Ibn Mubarak terhadap Amr bin Thabit. Kaifa law kharaj Ibn Mubarak fina? Bagaimana kita kira-kira kalau Ibn Mubarak ada di tengah kita? Mana yaqulu fi man yat'an fi sahabati Rasulillah? Bagaimana pendapatnya kalau ada seseorang yang mencerca sahabat Rasulullah sallam? Wa yatakallam fihim kalaman radhi'. Kalaman radhi'. Dan berbicara tentang Utsman dengan ucapan yang jelek. Berbicara tentang Nabi, Nabi Musa dengan ucapan yang jelek. Atau seperti Maududi yang mencerca khalifah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, mencerca Amr bin As. Gimana? Kata Abu Musa al-Asy'ari. Maududi dalam khilafah kerajaan. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama saya tahu jeleknya Maududi ketika itu. Ini apa salah cetak ya? Masih husnudzon tadinya. Karena seperti umumnya manusia, umumnya para pemuda, bacaan saat itu bacaan buku IM semua. Kamu ngambil sambil merentok ke buku Islam, mesti dapatnya buku IM. Ya, karena saking banyaknya. Tapi ketika membaca ini kok aneh. Sehingga ketika ada bantahan kepada ulama, cocok, ini dia. Ternyata benar ada masalah. Said Qutb juga demikian. Maksudnya Utsman bin Affan. Tariq Suwaidan juga demikian. Wa Hasan bin Farhan al-Maliki. Dan termasuk sahibukum Abu al-Hasan al-Musri. Al-Musri al-Asli. Tapi lafadat bul-Misra. Tapi terusir dari Mesir. Terus berlindung di Yaman. Pengen dianggap sebagai muridnya ulama ahlu sunnah. Saya mukbil. Tetapi tidak bisa. Karena madhabnya berbeda. Manhajnya berbeda. Akhirnya ujung-ujungnya ketahuan kalau dia tidak sama dengan manhaj gurunya sama sekali. Wa man dafa'a anha ulai aw sakata anhum. Dan bagaimana kira-kira menurut Ibnu Mubarak orang-orang yang mendiamkan mereka atau membela mereka atau memaklumi mereka, tapi mereka kan masih ahli sunnah, tapi kan masih mengajarkan sunnah. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak? Da'u, tinggalkan hadis fulan wa fulan wa fulan. Hadis dokter fulan wa dokter fulan, kan begitu. Kanina na'azakum Allah. Berkata Hisham ibn Urwah rahimahullah, kan Al-Hasan ibn Sirin yaqulani, Al-Hasan ibn Sirin berkata, La tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian duduk dengan ahlal ahwa. Wa la tujadiluhum, dan jangan berdebat dengan mereka. Wa la tasma'u minhum, dan jangan mendengar dari mereka. Qala Ayyub rahimahullah, Ayyub Saqtiyani, ra'ani Sa'id ibn Jubair jalastu ila Talq ibn Habib. Melihat aku Sa'id ibn Jubair duduk dengan Talq ibn Habib. Faqala li alam araka jalasta ila Talq ibn Habib, la tujalisannahu. Aku lihat engkau duduk dengan dia. Jangan sekali-kali engkau duduk dengan dia. Qala Ayyub, wa ma syawartuhu fi dhalika, walakin yahiqqu lirrajul muslim idza ra'a min akhihi shay'an yakrahu an yansahahu. Berkata Ayyub, wa ma syawartuhu, tidaklah aku bermusyawarah dengannya. Hanya saja kalau aku melihat seseorang muslim atau seorang muslim melihat pada saudaranya ada sesuatu yang dia tidak sukai, hendaklah dia menasihatinya. Bayangkan kalau dibandingkan kalau hadir dengan kita semuanya, mungkin paling baiknya, paling bagusnya para kelompok. Tetapi mereka karena sangat hati-hatinya dalam masalah-masalah agama, maka ada perkara-perkara yang menurut dia ini adalah cerca atau cacat, maka dikatakan jangan ambil dari dia, jangan ambil, jangan duduk dengan dia. Qulina hazakumullah, sehingga Syekh Ahmad Bazmul menyatakan dalam poin-poinnya ketika beliau menyampaikan prinsip-prinsip salafiyah untuk menghindari hizbiyah. Kata beliau, jangan ambil ilmu dari ahlul bid'ah, dan dari orang-orang yang terfitnah dengan ahlul bid'ah, dan dari orang-orang yang tidak jelas sikapnya. Jangan ambil ilmu dari dia. Dan dari orang yang sudah ditahdir oleh para ulama. Jangan ambil ilmu dari mereka. Sebab, barakallahu fikum, yang namanya kehati-hatian adalah apa yang diajarkan. Gak mayaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu pada apa yang tidak meragukan kamu. Ini meragukan. Ini kemana ini? Gak jelas sikapnya. Ya ambil yang jelas saja. Kenapa? Emang kita harus ngaji sama dia? Oh enggak. Ya sudah. Ngaji sama yang jelas. Demikian diajarkan oleh para ulama agar kita mengambil agama dari orang-orang yang kita yakin bahwa dia adalah di atas jalan sunnah, di atas jalan salaf, dan berjalan bersama para ulama ahli sunnah. Qala Ali ibn Abi Khalid rahimahullah, qultu li Ahmad, yani Ahmad ibn Hanbal, inna hadha shaykh la shaykhun hadara ma'ana wa huwa jari. Aku katakan kepada Ahmad ibn Hanbal, ini Ali ibn Abi Khalid membawa seseorang dari tetangganya. Wahai Imam Ahmad, ini orang, syekh ini, adalah tetanggaku. Wa qana'aitu an rajul wa yuhibbu an yasma' qawlaka fihi. Dan ini aku sudah larang dia dari Haris al-Qasir. Aku sudah peringatkan dia, tapi dia pengen dengar langsung dari engkau. Yani Haris al-Muhasibi. Haris al-Qasir, kunyahnya atau julukan Haris al-Muhasibi. Wa kuntu ra'aitani ma'ahu mundu sinina kathira. Dan engkau pernah melihat aku bersama dia dulu. Kemudian engkau nasihati aku, la tujalishu wa la tukallimhu. Jangan duduk dengan dia, jangan berbajis dengan dia. Maka sampai sekarang aku enggak ajak bicara dia. Hatta saat sampai hari ini. Tetapi syekh ini, orang tua ini terus bermajis sama dia. Tetanggaku ini masih terus bermajis dengan dia. Fa ma taqulu fi? Bagaimana pendapat engkau wahai imam tentang orang ini? Fara'aitu Ahmad qad ihmarra launuhu. Aku lihat Imam Ahmad memerah wajahnya. Wa intafaqat awdajuhu wa 'inahu. Dan terlihat otot lehernya. Wa mara'aitu hakadha qat. Aku enggak pernah melihat dia seperti itu sama sekali. Tsumma ja'ala yantafid wa yaqul. Mulailah dia berdiri dan mengibaskan pakaiannya sambil menyatakan, "Dzaka fa'ala Allahu bihi ma fa'al." Allah perlakukan dia apa yang Allah perlakukan. Laisa ya'rif dzalika illa man khabbarahu wa 'arafahu. Sungguh enggak kenal dia kecuali orang yang pernah pengalaman dengan dia, yang betul-betul mengetahui dia. Uwais. Dzaka la ya'rifu illa man qad khabbarahu wa 'arafahu. Enggak kenal dia kecuali orang yang pernah berpengalaman dengan dia dan pernah tahu tentang dia. Dzaka jalathu al-Mughazali wa Yaqub wa fulan wa fulan. Fa khajahum ila ra'i Jahm. Ini orang pernah duduk bersamanya Al-Maghazili dan Ya'qub dan Sipulan dan Sipulan. Semuanya keluar atau dikeluarkan oleh dia dari Ahli Sunnah kepada Jahmiyah. Halaku bisa babis. Mereka semua binasa karena orang ini. Karena Husain Al-Farabisi. Uwaih, uwaih, kata beliau. Diulang-ulang lagi. Sanabila na'azakumullah. Jengkel dengan orang yang sudah diperingatkan agar jangan duduk sama dia. Tetap maksa. Kadang-kadang memang pandangan orang alim dengan pandangan orang bodoh berbeda. Bahkan bukan kadang-kadang, sering kali. Kalau orang dewasa yang punya ilmu takut. Anak kecil yang bodoh gak takut. Bukan karena pemberani, tapi karena bodoh. Ini ular berbisa, mematikan. Takut ini orang tua. Anak kecil mana takut dia? Mungkin diparan akan dipegang dia. Tidak tanya, pegang. Kenapa? Tak ngerti. Ada jahil, as-saghir tak ngerti. Demikian pula ketika para ulama menyatakan, la tujalishu. Ada hizbi. Mahariq. Hati-hati dari dia. Si bodoh ini berkata, apa salahnya sih, kesian dia. Saya lihat baik-baik aja kok. Apa bahayanya? Saya sudah duduk 2 kali, 3 kali. Semuanya ilmu dari mulutnya. Halimudin a'azakumullah. Laka la ya'rifu illa man khabbarahu. Orang ini tidak tahu tentang dia kecuali orang yang pernah pengalaman dengan dia. Yang pernah berdebat dengan dia atau menasihati dia. Yang pernah mendengarkan syubhat-syubhat dia. Kalau kamu menunggu syubhatnya, bisa jadi ketika keluar syubhatnya kamu bukan tahu, malah tertawa. Bukan, ternyata benar, bukan. Wah, ternyata cerdas juga Ustaz ini. Idenya cemerlang. Alhamdulillah, padahal syubhat yang menyesatkan. Maka Imam Ahmad terus menyatakan seperti itu. Daka, daka, ila akhirih. Faqala lahu syekh, berkata syekhnya, orang tua tadi, ya Aba Abdullah. Perhatikan alasannya orang tua tadi. Ya Aba Abdullah, yarwil hadith. Sakinun, khasyi'. Hai Aba Abdullah, ini orang meriwayatkan hadith. Orangnya tenang, khusyuk dalam ibadah. Min qissatihi wa min qissatihi. Diceritakan kisah-kisahnya. Bagaimana zuhudnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana. Faghadiba Abu Abdullah, maka Imam Ahmad marah kembali. Dan mulai berkata, la yaghurraka khusyu'uhu walinuh. Jangan kau tertipu dengan khusyuknya. Jangan tertipu dengan lemah lembutnya. Zaka, zaka, la tattaru bitanqis ra'sih. Jangan tertipu dengan tunduk-tunduknya kepala. Fa'innahu rajulun su'. Sesungguhnya dia orang yang jelek. Zaka la ya'rifu illa man qad khabbarahu. La tukallimhu. La karamata lahu. Itu orang tidak akan kenal padanya kecuali orang yang pernah tahu tentangnya. Yang sudah berpengalaman sama dia. La tukallimhu. Jangan ajak bicara dia. La karamata lahu. Dia tidak memiliki kemuliaan. Kullu man haddatha bi hadithi Rasulillah. Kana mubtadi'an tajlis ilai. Apakah setiap orang yang meriwayatkan hadis kemudian dia, padahal mubtadi', kamu duduk bersamanya? Apakah setiap orang yang meriwayatkan hadis kamu duduk bersamanya? Walaupun dia mubtadi'. La wala karama. Walau nak main, jangan butakan mata kita, jangan tutup mata. Ini orang rajulun su. Fanafidin azakumullah. Perbedaan alim dengan orang yang ami, orang yang awam. Alim tahu ini bahayanya. Orang awam lihatnya dari tunduk-tunduknya, sopannya. Masya Allah, tidak pernah bicara. Jangan, itu tidak pernah. Semua boleh. Ya kan orang awam menganggap baik kalau semuanya boleh. Oh itu gak apa-apa. Itu juga gak apa-apa. Yang ini ya sungguhnya gak apa-apa juga. Wah baik sekali Ustaz ini. Apalagi lihat khusyuknya ibadah. Rukuknya, sujudnya yang panjang. Baca Qur'annya, sholat malamnya, puasanya, Senin Kamisnya. Masya Allah ibadahnya, akhlaknya. Masya Allah. Padahal dia mubtadi' dha'. Memiliki pemikiran Jahmiyah, pemikiran Jahan bin Safwan, menolak sifat-sifat Allah SWT, tidak percaya bahwa Allah memiliki sifat kalam, menolak ayat Al-Quran, menolak hadis Rasulullah SAW, menolak ayat kalam Allah Musa taklima, talak semua oleh mereka. Tetapi orang ami lihat dari akhlaknya bagus, luhur, jarbil hadis, khasyi', sakin, kaita wa kaita. Qulna a'udzubikumullah. Jangan kalian bertanya tentang bagaimana ibadahnya Jahan bin Sofwan, bagaimana ibadahnya fulan, Jahan bin Dirham, atau siapa lagi, Wasil bin Atha, tokoh-tokoh ahli bidah. Jangan. Khawatir kalau ternyata bagus, kalian tertipu. Ya Allah, kasihannya ya. Orang bagus ini. Seperti ucapan Jamaluddin Al-Qasim ini. Dari grupnya Muhammad Abduh, Madrasah Islahiyah di Mesir, nulis sejarah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Masya Allah, sejarah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Isinya pembelaan pada Jahm bin Sofwan. Ketika saya baca tulisannya Syekh Rabi yang membantah Ibrahim Ruhaili, membawa kisah itu, tulisannya Jamaluddin Al-Qasimi, baru tahu. Masya Allah. Ternyata banyak yang kita belum tahu. Ternyata pemikiran-pemikiran Hizbiyah, Ikhwaniyah, Sururiyah, sampai yang baru lagi. Ternyata itu sudah kuno. Sudah pernah diucapkan oleh tokoh yang lama. Di zamannya Muhammad Abduh dan setelahnya. Yaitu Jamaluddin Al-Qasimi yang membela Jahm bin Sofwan. Bahwa dia itu begini. Dia itu berijtihad. Silahkan, kalau kalian tidak sependapat dengan istihadnya, kalian dengan istihad kalian, dia dengan istihad dia. Masya Allah, lihat pembelaannya. Maka istihadnya Jahm bin Sofwan ini mendapat 1 kalau salah. Kalau kalian benar dapat 2. Maka enggak perlu kita saling salah menyalahkan. Astagfirullah Jahm. Yang na'udzubillah ucapannya kufur. Yang dikafirkan oleh sebagian para ulama. Dibela. Dan disebutkan riwayatnya. Bagaimana ibadahnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana ibadahnya? Qanibina a'azakumullah. Itu menunjukkan bahwasanya kebanyakan orang-orang jahil menilai dari zahir. Tetapi para ulama melihat dari usul, prinsip-prinsip yang dipegangnya. Kalau prinsip-prinsipnya prinsip-prinsip bid'ah, bagaimanapun zahirnya dia masya Allah, akhlak yang luhur, la taghtarru bi khushu'ihi. La taghtarru bi akhlaqihi, jangan tertipu dengan akhlaknya. Qanibina a'azakumullah. Ini yang sering dibahas oleh mereka. Dia tuh salafi, gak punya akhlak. Mana salafi yang gak punya akhlak? Ini saya kampung. Mana? Qanibina a'azakumullah. Ternyata karena mentahdir. Jadi gak punya akhlaknya karena menyatakan fulan kadzdzab, fulan hizbi. Itu enggak punya adab. Sedangkan kita dan ustaz-ustaz kita adabnya masya Allah baik. Kalaupun ada yang mungkin kurang adabnya, apakah berarti dia sesat? Tidak sesat. Tetapi sebaliknya, kalau adab akhlaknya bagus, tetapi dalam keadaan dia memiliki pemikiran sesat, bagaimana? Mana yang lebih ringan? Qanibina a'azakumullah muslimin sarannati. Alhamdulillah, usikum wa iya bitaqullah. Allah syaitkan kepada antum semuanya dan kita semuanya, agar di samping kita berpegang dengan manhaj salaf, aqidah salaf, juga dengan akhlak salaf, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Jangan sampai mereka menuduh kita dari sisi akhlak. Kalau sudah kita berupaya untuk berakhlak yang baik pada orang tua, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada tetangga, bersikap baik pada sahabat-sahabat, pada ikhwah, dalam masalah muamalah, dalam masalah apa saja. Maka kalaupun mereka mengucapkan dengan ucapan-ucapan dan tuduhan-tuduhan, biarkan anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Qala Ibn Abi Zamanain rahimahullah, ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة. Kata Ibn Abi Zamanain, dan terus Ahlus Sunnah menjelekkan Ahlul Ahwa yang menyesatkan. وينهون عن مجالستهم dan peringatkan agar jangan bermajlis dengan mereka. ويخوفون فتنتهم dan menakut-nakuti, mengancam hati-hati dari fitnah mereka. ويخبرون بخلاقهم dan mengkhabarkan bagaimana akibat mereka. ولا يرون ذلك غيبة dan seluruh para ulama tidak menganggap yang seperti itu sebagai ghibah. Wala ta'nan alaihim, tidak pula sebagai ta'an, sebagai cercaan pada mereka. Demikian barakallahu fikum. Selesai masalah bab tahdir min ahli al-ahwa wa ahli al-bid'ah. Jazakallahu khairan. Ala husni istima'ikum. Masya Allah. Soalnya benar.